bin nuni. Fi'il al-amri in amrun fihim. Jadi fi'il amr itu punya tanda khusus yaitu apa? Nun. Ya, nunnya adalah nun taukid. Bin nun di sini adalah nun taukid. Nah, kapan nun taukid itu bisa dipakai? In amrun fihim. Apabila perintah itu bisa difahami. Dan inilah yang nanti akan membedakan dengan apa? Dengan fi'il mudhari. Dengan fi'il mudhari. Kalau fi'il mati jelas beda. Nah, apa bedanya fi'il mudhari dan fi'il amr? Kalau kemudian fi'il mudhari itu mempunyai lam amr. Kemudian misalnya apa? Ini mas, di sini. Pembahasan kita diulang sepintas tentang ini mas. Iya. Jadi, di paragraf ini, antum lihat di halaman 68. Ana akan rusak semuanya ini. Ya, biar antum jadi refresh lagi. Karena yang kita inginkan dari pembelajaran Alfiah ini, kita minta kepada Allah kefahaman. Kalau antum itu belum faham, ana tidak akan masuk kepada pembahasan bait selanjutnya sampai benar-benar ya Allah itu memudahkan kita untuk menjadi faham. Jadi gini, Mas. Antum perhatikan sini, Mas. Nih. Paragraf ini kemarin ada ikhwan yang bertanya. Nah, fa'idha qala qa'il, kalau ada orang yang berpendapat, ya, nah, jadi kalau ada alaysa fi'l mudhari'u tadkhulu fihi an-nunu ma'a ad-dalalati 'ala al-amri fima idza taranat fihi idza taranat bihi lam al-amri mithlu an taqula litafhamanna ayyuha at-talibu. Ana ulangi, alaysa al-fi'l mudhari'u tadkhulu fihi nunu ma'a dalalati 'ala al-amri fima idza iqtaranat bihi lamul amri mithlu an taqula litafhamanna ayyuha at-talibu. Jadi ini berkaitan dengan apa, Mas? Berkaitan dengan pertanyaan. Ya. Dan di sini nah, antum harus paham tentang apa itu lam amr. Antum bisa tulis di situ. Jadi di situ antum harus paham ini, Mas. Lam amr. Kalau antum belum faham, nanti akan sulit untuk memahami lam amr itu apa. Sampai di sini, jadi antum boleh membuat seperti ini. Nah. Jadi, alaysa al-fi'l mudhari'u tadkhulu fihi an-nunu ma'a dalalati 'ala al-amri fima idza iqtaranat bihi lamul amri? Tidakkah atau bukankah fi'l amr itu bisa masuk ke dalamnya nun? Nun maksudnya di sini nun taukid. Ma'ad dalalati. Ya. Nun taukid, Mas. Bukan nun mudhari, Mas. Gitu. Ana mengatakan apa? Ya, bahkan filham. Oh, filham. Oh, ya. Nah, ana ulangi. Ya, fa'idha qala qa'il. Ya, mungkin tadi ininya kebanyakan. Alhamdulillah. Jadi faida qala qail, kalau ada yang berpendapat alaisal fi'lun mudhari'u tadkhulu fihi nunu ma'ad dalalati 'ala al-amri fima idza iqtarana bihi lamul amr, tidakkah fi'il mudhari', fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan apa, kontinu, sekarang dan yang akan datang, pekerjaan yang terus-menerus berkaitan dengan zaman sekarang dan yang akan datang. Ya. Tadkhulu fihi nun. Masuk ke dalamnya nun. Ya, masuk ke dalamnya apa? Nun. Nunnya itu maksudnya adalah nun taukid. Karena disebutkannya an-nun, Mas. Nun itu adalah nun taukid. Ma'ad dalalati, bersama penunjukan alal amri, kepada perintah, fima dengan apa-apa, idak taronat, apabila disandingkan bihi dengannya, lamul amri. Apa Mas? Lamul amri. Nah, sekarang yang antum harus fahami, apa itu lamul amr? Lam amr adalah lam jazimah, menjazmkan yang dipergunakan untuk, nah, itu lamul amr itu jazimah, menjazmkan yang dipergunakan untuk alat perintah yang masuk pada fi'il mudhari' ghaib, Mas. Ya. Kalau kita menyuruh lawan bicara, kita itu menyuruh lawan bicara, mukhatab, kita cukup dengan menggunakan sigot apa? Fi'il amr. Nah. Jadi ini Mas, ini fi'il mudhari', maksudnya lam amr. Kenapa? Karena ini masuknya kepada apa? Kepada fi'il mudhari' yang ghaib. Itu secara ghaib, secara umumnya seperti itu. Tapi kalau menyuruh lawan bicara, mukhatab langsung ketemu, tatap muka kayak gini, itu menggunakan fi'il amr. Bukan fi'il mudhari' yang ada lam amrnya. Namun apabila hendak kita suruh, dia itu tidak berada di hadapan kita, artinya ghaib. Ya, kita misalnya sekarang menyuruh Gus Tanjung. Gus Tanjung gak ada di sini. Ya kan? Kita menyuruh beliau. Maka kita menggunakan perantaraan apa? Lamar amr. Lamul amr. Misalnya apa? Liat hab. Ya. Liansur. Liadrib. Paham saya di sini? Nah. Nah. Ini definisinya, lam amr itu sering digunakannya untuk apa? Untuk perintah yang gaib. Perintah untuk dhamirnya gaib, maksudnya. Gaib itu maksudnya huwa atau hiya. Ya. Bukan anta. Artinya, kata gantinya yang dibicarakan. Bukan yang diajak bicara. Jadi, kata gantinya apa? Kata ganti ketiga yang dibicarakan, tidak ada di depan kita. Ya. Namun terkadang juga dipergunakan untuk mukhatab, lawan bicaranya untuk apa? Ada lawan bicaranya, tapi untuk tujuan taukid, untuk penegasan. Ya. Misalnya apa? Falitasawwu sufufakum. Ya. Hendaknya saf-saf kalian itu rapat, Mas. Lurus dan rapat. Ya. Nah, ini juga tentang lam amr. Jadi antum harus mengenal apa, Mas? Nih, Mas. Tak tulisin di sini. Lamul amr. Lamul amr. Nah, ini kepada yang gaib. Ada yang mukhatab. Ya, ghaib dan mukhatab. Kalau mukhatab berarti untuk taukid. Jadi, ana ulangi lagi tentang lamul amr. Karena antum sekarang ini kita itu membicarakan apa? Ana ulangi. Ini konteksnya. Kalau antum nggak fokus, nggak mudeng, maka akan menjadi lebih sulit lagi. Maka minta kepada Allah Azza Jalla agar ini dimudahkan. Fa idza qala qa'il, kalau ada orang yang berpendapat di halaman 68, Mas. Alaysa al-fi'lu al-mudhari'u tadkhulu fihi an-nunu ma'a ad-dalalati 'ala al-amri fima idza iqtaranat bihi lamul amri? Mithlu an taqula litafhamanna ayyuha at-talib. Nah. Di sini tidakkah fi'l mudhari' masuk di dalamnya ada nun, ya, nunnya taukid, nun taukid, nun yang berfungsi untuk menegaskan, ya, untuk menegaskan. Nah, dan di mana nun taukid ini ma'ad dalalati, penunjukannya kenapa ada nun taukid, alal amri, menunjukkan kepada perintah bima idaqtaranat bihilamul amri, apabila ya disandingkan dengan apa, lamul amri masuk ke fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari' di sini, Mas, ya, ini adalah masuk ke fi'il mudhari' untuk menunjukkan apa? Perintah. Apabila disandingkan dengan lamul amr. Lamul amri ini, Mas. Nah. Ini lamul amr. Litafhamanna ayyuhat thalib. Ini taukid, ini juga linya, ya. Ini lamul amri. Di mana contohnya adalah litafhamanna ayyuhat thalibu. Ya. Jadi kalau misalnya dari awal dari kita bacakan, ya. Jika ada orang berdapat, bukankah fi'il mudhari masuk ke dalamnya an-nun? Ya, an-nun di sini apa, Mas? Taukid. Yang disertai dengan penunjukan pada suatu perintah. Dengan apa yang jika disertai dengan lam, lam perintah. Yang dengan apa yang berlaku. Ya. Berlaku. Ya. Berlaku. Jadi taukid yang disertai dengan apa yang berlaku penunjukan pada suatu perintah jika disertai dengan lam, lamul amr. Nah, yang antum harus pahami, apa itu lamul amr? Lamul amr itu adalah, ya, lamul amr. Dipergunakan untuk perintah yang gaib. Gaib itu apa? Dia misalnya. Namun, terkadang juga dipergunakan untuk mukhatab, lawan bicara. Dengan tujuan apa? Taukid. Mempertegas. Jadi, secara umum, lam amr itu adalah lam yang menjazmkan. Yang digunakan untuk alat perintah yang masuk pada fi'il mudhari', tapi untuk apa? Dhamirnya ghaib, Mas. Yang dibicarakan. Yang dibicarakan. Ya, misalnya sekarang Pak Maryadi ghaib, Gus Tanjung ghaib. Maka kita bicarakan keduanya itu. Ya. Nah, itu sifatnya di situ apa? Memakai lamul amr. Baru bisa masuk ke fi'il mudhari yang sifatnya apa? Bukan mukhatab tapi ghaib, Mas. Paham? Tapi kalau menyuruh langsung yang dhamirnya mukhatab, makainya fi'il amr. Paham enggak? Jadi kalau menyuruh, ya, menyuruh dhamir yang ghaib itu bisa menggunakan fi'il mudhari tambah lamul amr. Lamul amr tambah fi'il mudhari. Itu secara umum lamul amr berkaitan dengan apa? Dhamirnya ghaib. Ya. Dhamir pada yang fi'il mudhari'nya adalah ghaib. Apabila menyuruh lawan bicara mukhatab, ya, kita cukup menggunakan apa? Sighatnya apa? Fi'il amr. Misalnya idhab dan yang lainnya. Ya. Maka di situ apa? In amrun fuhim, apabila perintahnya itu bisa difahami. Kenapa? Difahami karena berhadapan langsung. La tanam. Ya, dari tanam saja, jangan kau tidur. Antum bisa faham. Itu tidur. Ya. Tapi kalau kemudian, misalnya apa? Kalau tadi sebutannya, contohnya untuk masuk kepada fi'il amr, ya, ini litafhamanna ayyuhat talib. Kalau lamul amr tambah fi'il mudhari', tapi di situ dalam rangka apa, ada mukhatab yang diajak bicara langsung, maka itu tujuannya adalah untuk taukid, untuk mempertegas. Ya, misalnya apa? Falitasawwu shufufakum. Ya. Falitasawwu. Sawwu di sini, sawwu luruskan, rapatkan. Shufufakum, saf-saf kalian. Ya. Dan ini banyak penjelasan, ya, yang berkaitan dengan lamul amr. Tapi yang jelas lamul amr itu seperti itu, Mas. Ya. Nah, di sini misalnya. Ulama nahwu itu, ya, kalau misalnya, ya, lamul amr ini masuk kepada fi'il mudhari'. Nah, di sini antum fahami setelah tahu tentang lamul amr itu apa? Antum fahami apa? Alaisal fi'lu mudhari'u tadkhulu fihi nunu ma'ad dalalati 'ala al-amri fima idza taranat, ya, idza taranat bihi lamul amri mithlu an taqula litafhamanna ayyuhat talibu. Tidakkah fi'il mudhari masuk ke dalamnya nun? Nun itu adalah nun taukid. Ma'a dalalati 'alal amri, yang menunjukkan pada suatu perkara di sini apa? Fi ma idaqtaranat bihi lamul fi'li. Apabila itu disandingkan dengan lamul amr. Lamul amr. Ya. Mithlu an taqula, contohnya engkau mengatakan ya. Litafhamanna ayyuhat talibu. Ya, hendaknya engkau faham wahai murid. Ya, hendaknya engkau faham wahai murid. Ini kan talib maksudnya di sini apa? Diajak bicara langsung. Maka itu mukhatab atau ghaib? Mukhatab. Yang diajak bicara langsung. Kata ganti kedua, Mas. Bukan ganti-ganti ketiga lagi yang dibicarakan, bukan. Tapi di sini adalah yang diajak bicara. Paham sampai sini? Sehingga di sini ini penunjukan fi'il mudhari itu bisa mengandung perintah, bukan fi'il mudhari-nya yang memerintah, tapi adanya lamul amr. Ingat itu, Mas. Maka disebutkan di sini, fal jawabu, maka jawab di sini, iya, ya, lakinna fahmal amri laisa minal fi'li, pemahaman perintah itu bukan dari fi'il mudhari'nya, paham, bal huwa minal lam, tapi, apa, ya, pemahaman bahwasanya itu adalah perintah, itu karena ada lamul amr, ada lamul amr, wal muradu, Ibn Malikin, apa yang diinginkan dari Ibn Malik adalah biqaulihi, dengan perkataannya in amrun fuhim, apabila perintah itu difahami, ay annal amra yufhamu min nafsil kalimati, yaitu fi'il amr itu bisa difahami dengan kata itu sendiri, sebagaimana yang anak katakan tadi, la tanam. Tanam di sini apa? Artinya tentang tidur. Dia tidak membutuhkan apa? Yang lainnya. Paham-paham di sini? Nah, kalau litafhamanna fi'il mudhari'nya itu ya, ini menunjukkan apa? Ada tambahan li. Bukan dari fahimnya. Tapi karena ada tambahan li yang bukan dari ya, bukan dari faham, fahima yafhamu, maka itu bukan termasuk fi'il amr, tapi itu fi'il mudhari'. Paham sampai sini? Nah. Sama halnya ini. In amrun fahim. Ay, annal amra yufhamu min nafsil kalimah. Ya. La min amrin kharijin. Bukan dari faktor perkara perintah dari luar. Perintah yang dari luar. Wal mudhari'u idza fuhima minhu al-amru fi qawli qa'il litafhamanna. Mudhari' itu apabila dipahami dengannya ya al-amru perintah di sini fi qawli qa'il pada suatu perkara di sini litafhamanna. Nah, litafhamanna fa inna ma kanat dalalatu huna billam, maka di sini pendalilan bahwasanya itu termasuk amr atau bukan itu karena ada lamnya ini, Mas. Lam min haitsu siqatil fi'li, bukan karena bentuk fi'ilnya, yaitu apa? Fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari' tidak bisa mengandung perintah, Mas. Tapi fi'il mudhari' ini bisa menjadi perintah ketika apa? Disejajarkan dengan apa? Lamul amr. Paham sampai sini? Nah. Paham enggak kira-kira kalau dipahami seperti itu, Mas? Ayo. Maka di sini kuncinya adalah antum paham enggak tentang lamul amr? Karena lamul amr itu masuk kepada fi'il mudhari yang ghaib. Kalau masuk kepada yang mukhatab, domir yang mukhatab, maka itu adalah ya misalnya ya itu fi'il amr sendiri itu, Mas, dari katanya sendiri itu sudah bisa dipahami. La tanam berarti Tidur itulah yang diinginkan, bukan sesuatu yang lainnya. Tidak boleh tidur, Mas. Nah. Paham ya? Nah. Kalau belum jelas, saya ulang lagi nih. Mas Gun, gimana Mas Gun? Belum? Yo, tak ulang. Tenang. Nah, anda perhatikan. Bukankah fi'il mudhari' itu bisa masuk ke dalamnya nun? Apa itu nun? Ayo, nek ngantuk, tak celuk jenengi nun. Ya, misalnya. Ya, misalnya apa? Mam, nun. Nah, itu dipanggil. Makanya nun, ya, ini ma'ad dalalati alal amri. Ini menunjukkan, penunjukannya pada suatu perintah. Fima idak taronat bihilamul amri. Ya. Apabila di sini apa? Iktaronat disandingkan dengan lamul amr. Mislu antakula, contohnya adalah engkau mengatakan litafhamanna ayyuhat talib. Ya, agar engkau wahai pelajar paham. Paham. Maka di sini al-jawabu bala, lakinna fahmal amri laisa minal fi'li. Namun pemahaman perkara itu bukan diambil dari fi'il. Bal huwa minal lam. Tapi perintah itu karena ada lamnya ini, Mas. Ya, karena ada lamnya. Wa muradu Ibn Malik biqouli in amrun fuhim ay anna al-amra yufhamu min nafsil kalimah. Ya, Ibn Malik berpendapat in amrun fuhim, apabila perintah itu dijelaskan. Ya. Ay anna al-amra yufhamu min nafsil kalimah. Bahasanya perkara itu bisa difahami dari minafsil kalimah, dari satunya kata. Maksudnya di sini apa? Kalau tadi sebutannya misalnya apa? La tanam. Jangan kau tidur. Itu menunjukkan apa? La tanam di sini menunjukkan ya. Belum memahami betul kontekstual apa yang di situ al amro di sini annal amro yufhamu min nafsil kalim. Perintah itu bisa difahami dengan kata perintah itu sendiri. Misalnya apa? La tanam, la tajlis muttaqian, atau misalnya la tandur ila akharin. Jangan lihat orang lain. Paham sih? Maka di sini banyak sekali contoh. Ya. Idza fuhima minal amru fi qouli qa'il ittafhamanna fa inna ma kanat dalalatu huna lam. La min haitsu sighatul fi'li. Jadi di sini ya min amrin kharij. Bukan dari faktor yang di luar kata tersebut. Nah, kayak tadi liyafhamanna ya au litafhamanna ayyuhat talib ya ini juga kaitannya bahwasanya perkara itu bisa di perintah itu bisa difahami manakala perintah itu difahami dengan kata yang bersangkutan dengannya, kata itu sendiri, bukan dengan kata lainnya. Kalau tadi tanam, la tanam. Maka ini berkaitan dengan apa, Mas? Ya pertanian toh, la tanam. Itu aja susah. Aiyah, itu berarti antum saking gininya itu jupi. Nanggrok itu, Mas, namanya. Ya. Itu yang wahid. Itu harus ya tidak harus kalau tidak ketemu dengan tauhid jazm. Misalnya apa litafham ya jadi di situ lamul amrnya agar agar. Isinya bukan hak. Ya. Hah? Isinya bukan hak. Fungsinya, ya, itu menunjukkan untuk ini adalah untuk sebagai menjazmkan. Menjazmkan, ya. Jadi, lihat hab agar pergi, itu menjazmkan fi'il mudhari'. Ya. Nah. Karena di sini kalau misalnya disebutkan penjelasan contoh lamul amr dalam Al-Qur'an ini ada di apa liyunfik du sa'atin min sa'ati liyunfik ana jelaskan di sini antum bisa lihat habis ini ya liyunfik. Di surat talak liyunfik du sa'atin min sa'at liyunfik du sa'atin min sa'at hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah dan orang yang disebutkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. Allah tidak akan memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang diberikan kepadanya. وَكَأَيِّن مِنْ قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرَسُولِهِ. Ini lanjutannya. Tapi maksudnya di sini adalah kaitannya. Jadi liyunfik di sini kaitannya dengan apa? Liyunfik. Misalnya apa? Liyunfik. Kalau misalnya ini jadi di surat Thalaq ayat 7, Mas. Itu bisa kita ambil faedah tentang apa? Lamul amr. Liyunfik. Ya. Kalau misalnya itu lihat di sini. Yes. Ini kan liyunfik. Ya, liyunfik. Of-nya sukun, Mas. Tanpa ada nun taukid. Paham saya misalnya? Nah, kalau itu masuknya lamul amr itu ke fi'il mudhari' mukhatab bukan ghaib maka itu untuk taukid. Ini sama halnya contoh yang difahami Syekh di sini Ibnu Malik di sini. Ya, antum lihat di sini. Ya. Litafhamanna ayyut talib, maksudnya ayyut talib, talibnya kan di depan dia. Ya, sehingga apa? Di sini ada nun taukidnya, Mas. Paham enggak di sini? Litafhamanna ayyut talib. Ya. Sama halnya litajlisanna ayyut talib. Hendaknya agar ya. Jadi itu adalah himbauan, Mas. Kalau fi'il mudhari' kepada mukhatab itu himbauan, bukan perintah yang di situ langsung bisa dipahami dari itu, dari fi'ilnya itu. Paham enggak sini? Misalnya ya. La tufakkiranna. Ya. Ayyuhat talibu ala al-faqrati au fi fi mal fil mal dan harta. Jadi misalnya di situ untuk li li, itu lam amr. Lamul amr itu kalau biasanya masuk ke apa? Ghaib. Dhamir yang ghaib. Tapi bisa juga masuk mukhatab, itu masuk ke ya. Ya. Itu kalau apa? Ini bukan lamul amr, tapi di sini ya lamul amr yang masuk kepada fi'il mudhari. Ya, ini masuk ke fi'il mudhari. Ya. Jadi lamul amr yang bisa masuk ke fi'il mudhari, ya, itu yang berkaitan dengan mukhatab, sifatnya dengan taukid. Ya. Litafhamanna ayyuhat talibu. Ini contoh yang kerennya sos. Ya. Misalnya apa? Litafhamanna ayyuhat talibu. Agar kalian itu menjadi faham, wahai pelajar. Sama hanya apa? Litasrobanna al-qahwata ayyuhat tullab. Nah, wis ngantuk ngomongin kayak gitu. Ya, hendaknya kalian itu minum. Hendaknya kalian minum kopi, wahai para pelajar. Paham sampe di sini? Nah. Mun tak mandok iku wis tong pin dulu. Paham ora? Minta sama Allah pemahaman, Mas. Bukan minta kepada ustadznya. Ustadznya enggak bisa ngasih pemahaman, Mas. Antum minta pemahaman kepada Allah Azza wa Jalla. Bisyurut. Dengan beberapa syarat. Maksudnya apa? Ya. Mamnu. Ya. Mamnu apa? Mutaakhir. Fi maji'il dars. Kalau antum pengin dapatkan barokah ilmu, ya, ini sebagaimana dikatakan Syekh Shalih Masyaridullah, yaitu apa? Antum dilarang untuk telat ketika ikut kajian. Yang kedua adalah latanam asna iddars. Jangan tidur ketika kajian. Antum ingatnya apa? Antum meninggalkan anak istri antum sekarang ngapain? Mau mindahin kasur di sini? Atau biar gak kelihatan ngantuknya di rumah? Tetap saja, Mas. Tetap saja. Maksudnya tetap apa? Tetap yang memberikan pemahaman itu adalah Allah Azza wa Jalla. Maka kalau misalnya antum merasakan seperti itu, antum mohon kepada Allah Azza wa Jalla, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar tetap apa? Kekuatan idep itu masih berlangsung sampai kajian selesai, Mas. Paham sampai sini? Dan itu pentingnya minum yang banyak, istirahat cukup, olahraga, enggak usah ngoyo, ya. Cukup pingpong, tenis, dan yang lainnya. Nah, karena enggak punya sepeda, jadi enggak berani sepedaan, saya, Mas. Nah. Ya, itu beda lagi, Mas. Nah, maka disebutkan di sini, antum tambahin di sini. Fal jawabu, jawabnya adalah bala iya, lakinna fahmal amri laisa minal fi'li. Tapi pemahaman perintah itu bukan dari fi'il. Maksudnya apa? Fi'il mudhari', Mas. Jadi antum paham perintah itu bukan dari fi'il mudhari'nya. Tapi dari mana? Dari lamnya. Lam apa? Lamul amr. Lamul amr itu apa? Lam yang masuk kepada fi'il mudhari' ghaib secara umum. Kalau lam amr masuk pada fi'il mudhari' yang mukhatab sebagai taukid, sebagai apa? Penegas. Paham sampai di sini? Nah, kayak misalnya ya, atau harusnya doa, ya Allah berikan kemudahan nanti besok-besok saya akan dapat kitab Alfiyah misalnya. Nama barik. Ya. Ini contoh saja. Contoh. Maka itu di sini bahasanya lamul amr itu seperti itu, Mas. Masuknya secara ghalib itu pada fi'il mudhari' yang sifatnya ghaib. Tapi kalau antum ingin memerintah kepada yang mukhatab, enggak perlu lamul amr, tapi antum cukup memakai fi'il amr. Tapi kalau antum masih tetap ingin menggunakan lamul amr yang masuk kepada fi'il mudhari' yang mukhatab, maka itu fungsinya sebagai taukid, sebagai penegas. Paham sini? Nah, maka ini syubhat kemarin ketika antum paham lamul amr. Lamul amr itu apa? Ya. Oleh karena itu di sini bal huwa lam, ya, lamul amr. Wa muradu Ibnu Malik biqoulihi in amrun fuhim. Ya, jika perintah itu bisa difahami. Maksudnya apa? Difahami dari kalimat itu sendiri. La tanam. Antum ingat apa? Tanamnya itu di mana? Mau tanam di kebun, mau tanam di mana? Bahaya kalau antum tanam di kebun, masa antum tidur di kebun? Ya. Eh, tenang Mas, ini hanya sekedar intermezzo biar antum itu tidak terlalu mak teklak, tekluk, teklak, tekluk, teklak, tekluk. Itu sesuatu Mas. Tapi semoga Allah Azza memberikan antum semangat semuanya. Wa zadakum hirsan. Nah. Nah, di sini yang membedakan antara lamul amr yang masuk kepada fi'il mudhari', ya, itu karena apa? Di sini disebutkan in amrun fuhim, jika perintah itu difahami. Ai annal amra yufhamu min nafsil kalimah. Maksudnya perintah itu bisa difahami dari kata itu sendiri. Dari kata itu sendiri. Paham saya misi? La min amrin kharij, bukan dari perkara yang atau perintah yang dari luar. Wal mudhari'u, dan mudhari' itu adalah idza fuhima minhul amr, apabila difahami di dalamnya itu adalah fi'il amr fi qawli qa'il, dari perkataan orang, yaitu apa? Litafhamanna, agar engkau faham. Fa innama kanat dalalatu huna billam, maka di sini ya yang menunjukkan tentang penunjukan, ya, yaitu yang misalnya fa innama kanat dalalatu huna, yang dimaksud dalil-dalil di sini adalah lam. Lam min haitsu sighatil fi'li. Itu bukan apa bentuk fi'ilnya itu apa. Tapi itu karena apa? Ada lam. Lam itu Mas. Lamul amr. Ya. Jadi lam di sini adalah lamul amr. Nah. Paham kan di sini? Idan al-qaidul awal sim bin nuni yukhriju fi'l al-madi li'anna al-fi'l al-madi la yakbalu nuna tawqid wal-qaidul thani in amrun fuhim yukhriju al-mudari'a li'anna al-mudari'a la yufhamu minhu al-amr. Anda melihat, maka jadi al-qaidul awal apa Mas? Iya. Faktor pengikat yang pertama itu adalah sim bin nuni. Sim itu adalah dari simmah, as-simmah, ya, simmatu, ya. Yukhrijul fi'l al-madi, yaitu istilahnya mengeluarkan fi'l madi. Mengeluarkan maksudnya apa? Mengeluarkan definisinya Mas. Itu tidak sama dengan apa fi'il yang sedang bahas. Li'annal fi'il al-madi la yakbalu nuna tawqid. Ya. Jadi seperti itu. Wal qaidus tsani, dan qaid tsani, faktor yang kedua. Ini yang pertama tadi, sim bin nuni, sekarang in amrun fuhim, apabila perkara itu bisa difahami. Yukhrijul mudhari'a, ini adalah ya istilahnya di sini yukhrijul mudhari'a in amrun fuhim, ini keluar dari definisi tentang in amrun fuhim adalah fi'il mudhari'. Li'anna al-mudhari'a la yufhamu minhu al-amr. Karena mudhari' itu tidak bisa difahami darinya sebuah perintah. Paham sampai sini? Ya. Ar-rajulu yanamu asna'i dars. Seorang selalu tidur ketika di tengah-tengah kajian. Misal. Ar-rajulu yanamu asna'i dars. Ya. Kemudian tambah ya di situ ditambahkan tentang kalau perintah, kalau ini mudhari', ini la yufhamu minhul amr, itu tidak bisa difahami perintahnya. Karena apa? Karena tidak mukhatab, Mas. Tidak langsung, itu dibicarakan dia. Tapi kalau yang dibicarakan langsung di hadapan mata, maka itu adalah apa, Mas? Ya, maka ini yukhrijul mudhari'a, ini dikeluarkan dari definisi, ini adalah in amrun fuhim, apabila perkara itu bisa difahami. Li'anna al-mudhari'a la yufhamu minhu al-amr, karena mudhari' itu tidak bisa difahami dengannya suatu perintah. Mudhari' apa saja? Misalnya apa? Baka yabki. La tabki. Jangan engkau menangis. Tapi kan di situ ada sifatnya apa? Ketika disebutkan al-qaid tsani in amrun fuhim. Apabila perkara ini itu bisa difahami dan keluar dari mudhari'a. Ya. Karena mudhari'a la yufhamu minhu al-amr. Karena mudhari' itu ya tidak bisa difahami darinya suatu perkara. Suatu perintah. Karena apa? Mudhari' itu tidak bisa difahami darinya suatu perintah. Kayak misalnya jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Duduk. Jalasa, dia telah duduk. Yajlisu, dia sedang duduk. Nah, di sini jelaskan tentang dua pengikat dari apa? Fi'il amr, Mas. Sim bin nuni. Ya, simmah. Tanda khusus. Fi'il amr itu adalah bin nun, dengan nun. Apa? Dengan nun. Ijlis. Ya, dan seperti itu. Dari ijlis saja antum sudah ketahuan dari apa jalasa yajlisu, tentang duduk, Mas. Kalau ada mengatakan la tajlis, jangan kau duduk. Oh, duduk, ya paham. Tapi terkadang ini untuk berkaitan dengan mudhari', terkadang orang enggak paham. Itu perintah atau tidak ya? Ini tadi seperti apa? Contohnya litafhamanna ayyuhat thalib. Itu bukan kemudian sifatnya memerintah dan orang yang diperintah paham apa yang diinginkan. Ya. Tapi di sini litafhamanna ayyuhat thalib. Ya, karena ada yang diajak bicara saat itu sebagai bentuk taukid. Nah. Sehingga di sini al-qaid al-awal adalah sim bin nun. Timah tanda khusus fi'il mudhari' itu adalah dengan nun. Kemudian in amrun fuhim, apabila perintah itu bisa difahami. Yukhrijul mudhari'a. Dan inilah, ini mengeluarkan definisi. Apa? Definisi nun taukid. Ini tidak berlaku kepada fi'il mudhari' apabila apa? Li'annal mudhari'a la yufhamu minul amr. Karena fi'il mudhari' itu tidak bisa difahami darinya suatu perintah. Paham? Dahaba yad ya, dahaba yadhabu idhab. Nah, idhab ini menunjukkan juga apa? Tidak bisa dipahami. Tapi ketika ada orang mengatakan idhab, fi'il amr bisa difahami itu tentang apa? Dahaba yadhabu idhab. Ya. Nah, sekarang wal'an ya, tamayyazatil af'alu ba'duha an ba'din bin umur bi umurin. Sekarang ini fi'il-fi'il itu sebagian dari yang lainnya itu bisa dibedakan dengan ya tadi bi umurin, dengan berapa perkara. Pertama, ya tamayyazul fi'il madhi an sahibaihi bi qabuli ta' ta'il fa'il wa ta'i ta'ni sakinah. Ya. Jadi fi'il madhi itu bisa dibedakan dari sahibaihi, dari fi'il ya, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Ini enggak bisa dibaca ini, tulisan dokter ini. Adalah ini apa? Fi'il madhi. Madhi. Kemudian fi'il mudhari. Fi'il amr. Iya, fi'il ini sudah fi'il madhi. Aywa. Sudah tidak konsen, Mas. Fi'il amr. Ini fi'il mudhari. Nah. Jadi fi'il madhi itu bisa membedakan dari dua ya, sahibaihi, dua sahabatnya, yaitu biqabuli ta, dengan menerima ta. Ya. Tak turu'ah, nah itu yang enggak ada di bahasa Arab. Itu enggak ada, Mas. Tak di situ enggak ada. Tak turu'ah itu enggak ada, Mas. Ya. Adanya ta'ul fa'il atau ta'ut ta'nis sakinah. Ingat-ingat, Mas. Ya, Mam. Nek tak turu'ah enggak ada itu di kajian itu, Mas. Wa zadakum muhirsan. Semoga Allah nambahkan antum semangat semuanya. Kemudian sani, yang kedua, yatamayyazul mudhari'u an sahibaihi biqabul lam. Fi'il mudhari' itu bisa dibedakan ketika apa? Dia menerima lam. Ya. Kemudian yatamayyazul amru an sahibaihi biqabul nuni tawqid ma'a dalalatihi 'alal amr. Ya. Fi'il amr itu bisa dibedakan dari fi'il madhi dan fi'il mudhari' dengan penerimaan apa? Nun taukid. Yang disertai dengan penunjukan pada perintah itu sendiri. Ya. Paham sampai sini? Nah, sekarang pertanyaan buat antum. Pertanyaan buat antum. Yakit, ada enggak alamat tanda-tanda fi'il ya, fi'il yang lainnya selain itu, Mas? Ya. Saya yang tadi disebutkan kalau fi'il madhi ini ada menerima ta, Ya, kalau fi'il mudhari' menerima lam, kalau fi'il amr itu menerima apa? Nun. Nun taukid. Hah? Saufa apa? Saufa mbuh, Mas. Mas Fit, apa Mas Fit? Apa? Ya. Ya. Tadi itu bukan si. Ya. Bukan sa. Bukan si. Sa. Saufa dan sa tambah kot. Itu salah satu berapa tanda fi'il yang tidak disebutkan di dalam ya syairnya, Mas. Nah, sekarang ana tanya kepada antum. Kenapa syair di situ tidak ada? Padahal itu 1000 dan hitungannya tidak ada yang terluput dari pembahasan. Boleh. Apa? Ini. Ya, Ibnu Malik. Alasannya kenapa, Mas? Ayo, untuk meringkas pertama. Yang kedua. Tidak mendetilkan. Bisa, tapi masih jumlah. Apa, Mas? Bersih. Lal, paham pertanyaannya enggak? Apa pertanyaan, Nana? Hah? Apa? Ah, dok. Ya. Mas, Agus. Biar berjenjang dari sebelum. Enggak, ana tanya pertanyaan ana apa? Bukan ana tanya jawabannya apa, Mas. Ayo, Pak. Antum jawab apa tadi? Biar berjenjang. Ayo, lehernya antum jenjang. Nah, ini tak jenjang. Ya Allah, mbak. Ya. Meskipun itu tidak bisa disalahkan total, Mas. Tapi permasalahannya bukan itu, Mas. Masalahnya adalah antum memahami tentang konsep apa yang disampaikan oleh Ibnu Malik itu adalah yang sifatnya berlaku semuanya, tidak hanya misalnya apa di daerah tertentu atau waktu tertentu dan seterusnya, tapi itu sifatnya apa semuanya bisa memakainya. Dan juga yang kedua, ringkasan. Lebih ringkas. Bait syair mau didetilkan gak akan bisa. Nanti mencari apa, Mas? Mencari hanya bahar. Nada yang sama di setiap bait itu. Ini linnuni mahal. Wahayya hal. Hal-hal semua kan? Al-al semua. Nah. Ini misalnya apa? Contoh. Wal amru illam yakunin nuni mahal fihi wasmun nahu sah wa hayyahal. Ini menunjukkan apa, Mas? Menunjukkan ke yang apa penjelasannya ya. Nah, ini kita sudah satu jam. InsyaAllah kita lanjutkan. InsyaAllah bait yang ke-14 besok insyaAllah bi'inilah. Yang penting sekarang antum jadi faham lamul amr, mas. Faham kan? Iya kan? Alhamdulillah. Semoga Allah Azza Jalla menjadikan pemahaman buat kita. Dan juga kita bisa istiqomah. Bisa tetap istiqomah, mas. Ya. Istiqomah itu bukan tetangganya isti'anah. Ya. Istiqomah itu adalah terus menerus, mas. Dalam jalan yang satu. Ya, jalan menuntut ilmu itu adalah satu, mas. Jalan menuntut ilmu itu apa satu, mas? Yaitu datanglah majelis ilmu, mas. Ya, menuntut ilmu. Bukan apa, mas? Bukan ghaib. Kalau antum ghaib, maka antum bukan menuntut ilmu. Maksudnya, meskipun antum itu hadirnya,